Bagaimana caranya mengubah akhlak kita yang buruk? Ya, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma hassin khuluki kama hassanta khalqi. Ya, Allahumma rzuq, Allahumma hdini li ahsanil akhlak, la yahdini, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Banyak berdoa dengan doa itu dan berusaha, dan termasuk yang banyak mempengaruhi dalam berubahnya akhlak kita adalah berteman dengan orang yang akhlaknya baik. Kalau kita berkarakter keras, misalnya berteman dengan orang-orang yang lembut, insya Allah ya akan menjadi lembut dengan usaha kita juga berusaha. Jangan malah yang lembut dijadikan oleh kita keras. Ini malah kita mempengaruhi. Ya. Nah, ini cukup penting, pergaulan dengan orang-orang yang baik insya Allah akan memperbaiki akhlak kita.